pujaning atiku. tak akan bohong tentang cinta.

hati hasut dusta, tercemar diri ini. Terima kasih. harus menanti. Satu kata, ya darimu oh pujaan hati. Bersabarlah, ku harap dirimu dapat mengerti. Ku tak ingin terluka untuk yang kedua kali. Cukup sekali ku dikhianati, cinta membuat hatiku perih. Izinkan aku untuk membuktikan kesungguhan cintaku padamu. Dan selalu mengharap cintamu. Ku mau cinta dan kesetiaan, semua akan ku berikan. Good.

Kudu tak tambani ben pedok pedok. Kadang dua lati nompo kasunyatan iki kudu tak tambani kanggon jalani uripku iki. Jujur sepi uripku kaya mangkene sugih waras durung tau tak rasake urip dewe tresno DJ The Black Premier. Kayamos

Apa wis mok pikir ning jero atimu kui apa koe rapaka ngetuni tapi aku ora popo koe gawe atiku kelo ilang siji mesti tukul sewu iwul jenang kendo tresnomu ora betul uripmu ora bakal makmur iwul jenang kendo omongmu ngalor nyido cembule janji Tresnomu ora betul Iwul jenang kendo Tresnomu ora betul Uripmu ora bakal makmur Tresnomu ora betul Seko jagung alat Aku bingung mikir negaramu Cari mong aku ono ning atimu Tapi saiki kok ninggal aku pengen weruh Apa dosaku lan apa salah Beto Sakat kowe tenang Pocah kae Aku ra percaya Kok koyok ngene jebule Kowe teko Medot paline rasa Oh, ning atimu tapi sa iki kok ninggal aku pengin waro apa dosaku lan apa salahku bisa iki kok ninggal aku pengen mato apa dosaku lan apa salahku aku pengen waro apa dosaku lan apa Terima kasih. dengan dirimu.